ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا melanjutkan kajian kitab Al-Murakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, masuk pada bab yang baru. Qala hafizahullah babun fi ajab al-mashyi ila shalah, bab mengenai adab-adab berjalan menuju salat. Ayuhal muslim, wahai seorang muslim, innaka bihajjatin masatin ila ma'rifatil adabil mashru'atil lati tasbihu shalah. Sesungguhnya dirimu sangat butuh kepada mengenal adab-adab yang disyariatkan yang mendahului salat, isti'dadan laha, dalam rangka mempersiapkan diri untuk salat tersebut. Karena salat ibadatun 'azimah, karena bahwasanya salat adalah ibadah yang agung. Yandaghi an yasbiqaha isti'dadun wa tahayyu'un munasibun. Sepantasnya untuk mendahului salat tersebut adanya persiapan yang sesuai. ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. Agar seorang muslim memasuki ibadah yang agung ini tadi di atas sebaik-baik kondisi, sebaik-baik bentuk. Nah, jadi arti penting adanya bab ini dalam rangka agar seorang muslim sebelum masuk ke dalam sholat dia ada persiapan, sehingga ketika masuk ke dalam sholat betul-betul di atas sebaik-baik bentuk dan keadaan. Karena yang namanya sholat, seorang itu menghadap Allah, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tadi disebutkan pada beliau ibadah azimah, sebagaimana ketika seorang akan menghadap kepada penguasa, pemimpin, orang yang penting, seorang punya jabatan, tentu dia akan persiapkan dirinya, pakaiannya, apa yang ingin dibicarakan dan sebagainya, dipersiapkan baik-baik. Maka tentunya untuk sebuah ibadah yang agung, as-salat, seorang menghadap Allah, bermunajat kepada Allah, lebih lagi seorang di dalam mempersiapkan dirinya. Idza masyaita ila al-masjid, maka apabila engkau berjalan menuju masjid. Itu adiyah salat, untuk engkau menunaikan salat ma'a jama'atil muslimin, bersama jamaah kaum muslimin. Falyakun dzalika bisakinatin wa waqarin. Ini adab yang pertama. Kata beliau, falyakun dzalika bisakinatin wa waqarin. Hendaknya perjalananmu itu dengan sakinah dan dengan waqar. Apa itu sakinah? Apa itu waqar? Beliau terangkan. Was-sakinah, yang dimaksud dengan sakinah di sini, hiya at-tumaninatu wat-ta'anni fil masyyi. Tenang di dalam berjalan. Pelan. Nah, ini sakinah. Jadi seorang menuju masjid, di dalam dia berjalan tenang dan pelan. Tidak terburu-buru. Ya, istilah Jawanya ora susu. Kemudian apa itu al-waqar? Wal-waqar, sementara yang dimaksud dengan waqar, ar-razanatu wal-hilmu, tenang. Ya, tenang dengan maknaan ghaddul basar wa khafdus sawti wa qillatul iltifat, yaitu menundukkan pandangan, merendahkan suara, dan sedikit menoleh. Maksud sedikit menoleh itu tidak memperbanyak menoleh-noleh. Itu al-waqar. Itu berjalan dengan tenang, dengan maknaan menundukkan pandangan. Ini menunjukkan dia menampilkan bentuk seorang yang khusyuk. Tunduk, khafdus shaut. Kalaupun dia ada berbicara dengan orang, ya, suaranya dengan direndahkan, khafdus shaut, merendahkan suara. Jadi tidak layak seorang itu menuju masjid, misalkan berdua dengan saudara-saudaranya, kemudian istilahnya gojek, sehingga tertawa keras. Itu tidak selayaknya. Wa qillatul iltifat, dan tadi menyedikitkan menoleh-noleh, ya, tidak celalatan lihat sana lihat sini gitu. Sehingga menunjukkan suatu penampakan diri seorang yang khusyuk. Ya, tundukkan pandangan, ya kan? Ketika bicara dengan suara yang pelan, tidak toleh-toleh gitu. Ini al-waqar, makna dari al-waqar. Dalil yang menunjukkan hal ini, waqad warada fi sahihain 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Idza uqimatish shalatu, wa fi lafdhin idza sami'tumul iqamata. Apabila telah dikumandangkan iqamah, dalam lafaz lain, idza sami'tumul iqamah, jika kamu mendengar iqamah. Jadi kalau kita dengar iqamah, apa kata Nabi? Famshu wa alaikum as-sakinah, berjalanlah dan hendaknya kalian jaga as-sakinah, ketenangan, pelan di dalam berjalan. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz alaikum bis-sakinati wal waqar. Dan dalam lafaz lain dengan apa? Alaikum bis-sakinati wal waqar. Ada lafaz al-waqar. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati dari sholat, sholatlah kalian. Dan apa yang terluput dari kalian, sempurnakanlah. Artinya tidak perlu terburu-buru. Apa yang kamu dapati dari sholat, masuklah kamu dalam keadaan itu. Apa yang kamu terluput darinya, fa'atimmu, sempurnakan. Terluput dari ya satu rakaat misalkan, nanti tinggal sempurnakan. Sehingga tidak perlu terburu-buru. Nah, الإمام المسلم الإمام مسلم قال إن أحدكم إذا كان يحمد إلى الصلاة فهو في صلاة. Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia menuju kepada salat maka dia di dalam as-salah. Artinya seorang ketika keluar rumah niat di salat, ini hakikatnya dia seperti sedang mengerjakan salat, mendapatkan ganjaran. Hanya saja di sana barakallahu fikum terdapat afar dari Ibnu Umar syarat kami radhiyallahu ta'ala anhuma. Riwayatkan dari beliau bahwa beliau mempercepat jalannya untuk mendapatkan takbiratul ihram. Untuk mendapatkan apa? Takbiratul ihram. Nah, ini menunjukkan wallahu alam min jama'at al-hadith ini dan afar dari sahabat. Yani kalau memang jarak sudah dekat, dia ada prasangka dengan sedikit mempercepat bisa menjadikan dia mendapatkan takbiratul ihram, maka diperbolehkan sedikit mempercepat, tentunya dengan tanpa kemudian terburu-buru yang menjadikan tergopoh-gopoh masuk ke dalam sholat posisi tidak tenang. Begitu. Wallahu a'lam. Secara umum adabnya adalah ini as-sakinah wal waqar. Seorang tenang ya, yaitu pelan di dalam berjalan, kemudian waqar, tidak toleh-toleh, menundukkan pandangan, merendahkan suara. Nah, ini adab yang pertama. Berikutnya, وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا. Hendaknya kamu keluar wahai muslim menuju masjid mubakiran, segera, awal waktu. Itu dari kata takbiratul ihram, agar engkau bisa mendapatkan takbiratul ihram. Nah, sehingga ini keutamaan bisa mendapatkan takbiratul ihram itu fadilah. Sudah ada hadis yang secara makna siapa yang bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari dia terbebas dari kemunafikan dan api neraka. Sehingga mendapatkan takbiratul ihram imam ini apa? Fadilah, keutamaan. Hanya saja kemudian ulama khilaf bagaimana dianggap mendapatkan takbiratul ihram imam. Ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat selama belum rukuk dihukumi mendapat takbiratul ihram imam. Ada yang berpendapat selama imam belum membaca Al-Quran, belum mulai qiraah. Ada yang berpendapat itu bahwa begitu imam takbir, dia takbir langsung. Idza kabbara fakabbiru. Jika dia takbir, kamu takbir. Itu beberapa pendapat. Al-muhim, perkara yang disepakati bahwa fadilah mendapatkan takbiratul ihram imam. Dan tentu mengambil pendapat yang paling selamat tadi, yaitu imam takbir, kemudian kita apa? Takbir. Maka memang kalau kita lihat putra-putra kita itu masya Allah sudah disol, ya kan, tinggal takbir saja, ngobrol dulu, mainan ini main itu, sudah disol, tinggal takbir dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi mereka seringnya masya Allah bermain-main dulu. Jadi kalau kita tidak ada keperluan apa-apa, bisa mendapatkan takbiratul ihram imam, masya Allah, fadilah. وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها. Bisa pula mendapatkan keutamaan bahwa engkau menghadiri salat bersama jamaah min awwaliha, dari awalnya. Ini tidak tertinggal. Tidak tertinggal dari rakaat-rakaat di dalam salat. Waqarrib, baik itu ada nomor 2, yaitu bersegera mendatangi masjid. Mubakiran. Ya, setelah kita kasih begitu azan, ya, seorang berwudu, siap-siap berangkat. Nah, bahkan disebutkan dari salaf mereka sebelum azan sudah apa? Mempersiapkan diri untuk as-salah. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, waqarib baina khutaka fi masyika ila shalah. Dekatkanlah antara langkah-langkahmu di dalam berjalan menuju salat. Jadi, ya tadi, perrealisasian sakinah tadi, tenang di dalam berjalan pelan. Yaitu apa? Memperdekat langkah di dalam berjalan menuju masjid. Li taksuru hasanatuk, dalam rangka apa? Dalam rangka agar menjadi banyak kebaikanmu. Karena tiap langkahnya ternyata fadilah, keutamaan. Fi sahihain ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, idza tawaddaa ahadukum, apabila salah satu dari kalian berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia perbagus wudunya. Perhatikan, ini menunjukkan syaratnya apa? Kita wudu dari rumah. Kemudian ketika wudu pun di rumah tadi, kita perbagus wudu, bukan sekedar wudu biasa-biasa, tapi memperbagus wudu. Tsumma kharaja ila al-masjid, kemudian keluar menuju masjid, lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali diangkat bagi dia dengan sebab satu langkah tersebut satu derajat. Wa huttat anhu biha khati'atun, dan dihapus dari dia dengan sebab satu langkah itu satu kesalahan. Jadi kalau kita berjalan itu 100 langkah, subhanallah, diangkat derajatnya 100 kali, dihapus 100 kesalahan. Dari sinilah ulama sebutkan tadi, perpendek jarak langkahmu agar kebaikan-kebaikanmu semakin banyak. Dan juga dari satu sisi fadilah bagi yang rumahnya jauh dari masjid, sehingga langkahnya bisa lebih banyak ketimbang orang yang jaraknya cuma 1-2 meter, ya, persis bisa ambil masjid. Ya kalau takdirnya orang begitu ya tidak apa-apa. Masya Allah. Maksudnya, ya, yang dekat alhamdulillah bisa lebih dahulu, bisa masjid sop-sop di pertama. Yang jauh alhamdulillah, ya, pahalanya banyak dalam tiap langkahnya. Masing-masing fadilah, keutamaan. Nah, jadi tiap langkahnya nih, subhanallah, tiap langkahnya. Makanya dari satu sisi ulama juga sebutkan lebih afdal seorang menuju masjid itu dengan berjalan kaki, bukan berkendara. Jadi kalau yang memang terjangkau dengan berjalan, ya afdal berjalan. Apalagi secara kesehatan, biar kita itu ada aktivitas. Jangan keluar rumah motor, soalnya kendaraan terus, tidak pernah ada aktivitas fisik. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa kalau dengan kendaraan, bagaimana dihitung dengan putaran roda, ya, tiap putaran roda ya, diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan. Itu pun dari satu sisi kan lebih sedikit tentunya, karena satu putaran itu sudah berapa, 1,5 meter mungkin ya. Gitu. Padahal kalau langkah kaki mungkin 2 langkah itu 1 meter. Nah itu Allah alam. Jadi intinya bagaimana adab tadi memperdekat jarak langkah. Berikutnya faida sallaita faida wasalta babal masjid, jika Anda telah sampai di pintu masjid. Perhatikan terkait pintu masjid ini, wallahu a'lam bissawab, yang lebih rajih yaitu bahwa teras itu sudah masuk wilayah masjid. Sehingga nanti terkait ini adab ketika sampai di pintu masjid, maksudnya tadi apa, batas terakhir dari masjid tadi. Teras yang maksudnya itu di apa itu, di payoni gitu. Bukan halaman yang masih sifatnya apa itu terbuka atau bukan. Jadi ya sering kan yang namanya masjid apa, kemudian ada serambi gitu. Nah, itu nanti dari situ sudah masuk masjid. Ya Allah alam, misalkan di Ma'had Al-Ansar itu ya ada masjid, di sebelah selatan itu sudah ada terasnya. Nah, itu tapi nanti adab-adab terkait masuk semenjak apa? Naik ke apa itu? Namanya apa? Namanya apa? Undak-undak. Masih undak-undaknya apa? Nah, itu semenjak seorang naik itu, nanti adab-adab terkait pintu masjid. Demikian pula ketika dari timur. Dari timur itu ada terasnya begitu kan. Beda kalau dari utara, langsung pintu masuk. Nah, apabila Anda sampai di pintu masjid, faqaddim rijlakal yumna, dahulukan kakimu yang kanan, indal dukhul, ketika masuk. Subhanallah, sebenarnya pintu kebaikan itu banyak, tetapi kita seringnya apa? Kurang sabar. Perhatikan, kita itu kalau melepas sandal, yang sunah mana dulu? Kiri dulu kan? Masuk masjid yang sunnah mana dulu? Kanan dulu. Ini kalau susu, salah satu sunnah akan tertinggal. Ya kan? Kalau kita perhatikan yang sandalnya saja, nanti masuknya jadi yang kiri. Kalau kita perhatikan yang mau masuknya, nanti yang lepas sandalnya kanan dulu. Ini menunjukkan kita butuh pelan. Ya, coba dulu sandal yang kiri, jangan langsung naik kakinya. Dapat yang kanan, dan baru yang kanan naik. Masuk dengan kaki kanan. Nah, ini padahal pintu kebaikan sebenarnya terbuka tadi. Tapi seringnya kita subhanallah ya menggampangkan. Ya memang tidak sampai kepada seorang berdosa dan sebagainya, tidak. Tetapi kan fadilah, keutamaan, pahala. Dan kalau kita bisa amalkan tiap harinya 5 kali. Khusus untuk sholat saja. Belum kalau untuk yang taklim, untuk yang apa. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qul, kemudian bacalah doa, bismillah, a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Masuk. Ini doanya. Bismillah dengan nama Allah. A'udzubillahil azim, aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung. Wa biwajhihil karim, dengan wajah Allah yang Maha Mulia. Wa sultanihil qadim, dan dengan kekuasaan Allah yang terdahulu. Ini tidak ada permulaannya. Kekuasaan Allah tidak bermula dari tidak ada. Minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, lepaskanlah salawat atas Nabi Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah, ampunilah untuk dosa-dosaku. Waftah li abwaab rahmatik, dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Ini doa masuk ke dalam masjid. Sebagian ada yang menambahkan salam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Wa idza aradta al-khuruj, dan apabila kamu hendak keluar, qaddim rijlaka al-yusra, dahulukan kakimu yang kiri. Wa qurid du'a alladhi qultahu 'inda ad-dukhul, bacalah doa sebagaimana kamu baca tadi ketika masuk. Maksudnya yaitu baca bismillah dan sholawat. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian engkau baca sebagai ganti Allahumma ftahli abwaab rahmatik dengan Allahumma ftahli abwaab fadlika, atau bisa juga dengan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu keutamaanmu, fadl. Ulama sebutkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa rahasia keluar dari masjid memohon fadl, keutamaan? Nah, karena ada yang memaknakan fadl itu rizki. Rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalau kita keluar itu untuk kembali melanjutkan apa? Aktivitas kita di dalam mencari ma'isyah. Maka kita perlu mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, memohon kepadamu rizkimu, karuniamu, ya Allah. Sehingga kembali dimudahkan di dalam mencari yakni nafkah. Sementara kalau Allah masuk ke dalam masjid memohon rahmah, karena masjid itu penuh dengan rahmat. Ya, banyak dikunjungi oleh para malaikat rahmat. Sehingga ketika masuk ke dalam masjid memohonnya apa? Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Di dalam masjid penuh dengan rahmah. Dia keluar memohon min fadlik, keutamaan Allah, rizki Allah. Bagaimana dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, jika sudah selesai salat, ya, bertebaranlah di muka bumi, ya, keluarlah dari masjid, bertebaranlah di muka bumi dan carilah keutamaan Allah, rezeki Allah. Nah, di sini menunjukkan yang diajarkan oleh Nabi Islam, keseimbangan. Seorang itu saatnya ibadah, ya dia ibadah kepada Allah. Begitu sudah selesai, kembali kepada ibadah yang lain berupa semisal seorang bekerja. Jadi salah seorang yang terus di dalam masjid tidak pernah dia bekerja. Maka ma'ruf ya, atsar Umar bin Khattab, dimana beliau menegur orang-orang yang terus-menerus di dalam masjid, ya, mengatakan inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wa la fiddah, langit itu enggak menurunkan hujan emas dan perak. Harus ada usaha seorang bekerja dan seterusnya. Nah, sehingga tadi ketika keluar masjid meminta keutamaan Allah. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَحَلُّ الرَّحْمَةِ وَخَارِجَ الْمَسْجِدَ مَحَلُّ الرِّزْقِ. Ya, demikian itu karena masjid adalah tempat rahmat dan luar masjid itu tempatnya rizki. وَهُوَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ, dan rizki itu adalah fadl, karunia, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dengan doa tadi. Faida dakhalta al-masjid, apabila engkau telah masuk ke dalam masjid, fala tazris hatta tusalli rak'atain tahiyyat al-masjid. Jangan kamu duduk sampai kamu salat dua rakaat tahiyatul masjid. Jadi kalau masuk masjid, kita tidak boleh langsung duduk, salat dulu dua rakaat tahiyatul masjid. Tadi telah kita sebutkan masyaallah bahwa serambi masjid bagian dari masjid. Ya, ini memang lemahnya kita di dalam beramal. Kadang kita duduk-duduk di serambi masjid ya langsung duduk saja. Ya kan? Yang sebenarnya ya sama hukumnya seperti di dalam ruang utama masjid, serambi juga sama. Seorang ingin duduk-duduk di serambi, ya hendaknya dia salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Dan dua rakaat tahiyatul masjid ini kata para ulama sudah tercukupi dengan dia salat qabliyah. Untuk salat-salat yang ada qabliyahnya seperti sebelum zuhur, sebelum subuh. Ya, sebelum zuhur, sebelum subuh ada qabliyahnya. Nah, ketika dia meniatkan salat qabliyah itu sudah mewakili dari tahiyatul masjid. Ya, sudah mewakili. Sehingga tidak perlu salat dua kali. Sudah mewakili dengan dia salat qabliyah, dia berarti apa? Sudah terwakili tahiyatul masjidnya. Tsumma tajlisu tantadiru shalah, kemudian kamu duduk menunggu salat. Wal taqul hala julusika fil masjid intidari shalah mushtaghilan bi dzikrillah wa tilawatil qur'an wa tajannab al abath. Hendaknya kondisi dudukmu di dalam masjid untuk menunggu salat, sibukkan dengan zikrullah, sibukkan dengan membaca Al-Quran, dan jauhi perbuatan sia-sia. Ya, khusus tentu kita perbanyak doa. Karena apa? Ad-du'a'u la turaddu, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak antara adzan dan iqamah. Berdoa. Mengangkat tangan atau tidak berdoanya. Ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat dengan keumuman hadis-hadis yang menghasung mengangkat tangan ketika berdoa. Sehingga dikatakan sunnah di situ mengangkat tangan. Ada yang berpendapat bahwa kejadian antara azan dan iqamah itu kan sesuatu yang berulang, tapi tidak ternukil dari Rasul dan dari salaf para sahabat, bahwa diceritakan ada di antara mereka yang kemudian mengangkat tangan dan berdoa. Jadi itu kejadian yang sifatnya apa? Ya, tadi apa? Satu hadis ini makan sering, tapi salah satu riwayat pun yang menunjukkan misalkan diceritakan sahabat siapa menunggu sholat mengangkat tangan itu tidak ada. Sehingga pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullah di sini, kata beliau, salah satu pendapat untuk tidak mengangkat tangan ketika berdoa, tetapi kalaupun ada yang mengangkat tangan, la ba'as, kata beliau. Tidak mengapa. Ini ketika doa bainal adzan wal iqamah. Nah, kalau fadilah doanya jelas. Jadi terkait apa? Mengangkat tangan atau tidak. Ya, Syekh Ibn Baz rahimahullah condong kepada mengatakan ya tadi tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena tadi suatu peristiwa yang berulang-ulang tetapi tidak ternukil dari Rasul dan Salaf terkait mereka mengangkat tangan di saat tersebut, tetapi kalau pun mengangkat tangan tidak mengapa. Jauhi perbuatan sia-sia. Apa contoh perbuatan sia-sia? Kata syibikil asabi', ya, menjalin jari jemari. Ini termasuk perbuatan abas. Wa ghairih, dan perbuatan yang lainnya. Faqad warada annahu yu'anhu fi haqqi muntadhir as-salah. Sungguh datang larangan dari melakukan menjalin jari jemari ini bagi orang yang sedang menunggu salat. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fil masjid fala yashbukan, fala yashbukanna fa inna tashbika min asy-syaitan." Apabila salah satu dari kalian di dalam masjid, jangan sekali-kali dia menjalin jari jemari, karena menjalin jari jemari minas syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Amma man kana fil masjid li ghairi intidhari shalah, adapun bagi orang yang di dalam masjid bukan dalam rangka menunggu salat, fala yumna'u min tashbiki al asabi', tidak tercegah, tidak terlarang dari menjalin jari jemari. Jadi dibedakan. Kalau sedang menunggu sholat, ya seorang datang dari rumah, sholat yang ke masjid, duduk, nunggu sholat, jangan. Jangan menjalin jari jemari. Tapi nanti kalau udah salam, udah selesai, boleh. Ya, boleh. Kenapa boleh? Faqad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syabbaka asabi'ahu fil masjid. Karena telah sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalin jari jemari di dalam masjid ba'dama sallama min as-shalah, setelah beliau salam dari sholat. Nah, jadi kalau menunggu sholat jangan, kalau sudah salam boleh. Yang sering jadi masalah itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan khutbah hakikatnya nunggu sholat, ya kan? Ya kan, tapi enak kan sambil ngantuk-ngantuk gini-gini. Nah, ini jauhi ketika seorang mendengarkan khutbah menjalin jari jemari. Ya. Masya Allah, pengalaman ini, pengalaman pribadi, saya itu lupa. Jadi pas daurah siapa deh itu, dipotong untuk azan, ya kan? Potong untuk azan, habis itu selesai azan dilanjutkan. Ya saya lupa, saya cari-cari semari begitu. Nah, ada ikhwah di samping, oh enggak kan, apa, dari luar begitu. Saya juga enggak kenal. Ditepuk pakai apa? Pakai pulpen. Gitu deh, Islam ini. Jangan. Oh iya, saya teringat. Ya sudah, karena pasti setelah heran. Jadi kadang memang kata lupa gitu. Jadi butuh apa? Saling ngetin. Dijawil begitu. Dijawil. Bahwasanya jangan menjalin jari jemari ketika menunggu sholat. Ketika menunggu apa? Sholat. Karena apa tadi? Fa'inna tashbika minas syaitan. Dari syaitan. Wa fi hal intidharika shalah fil masjid, dan pada kondisi engkau menunggu salat di dalam masjid, fala la takhudh fi ahadithid dunya, jangan larut di dalam pembicaraan-pembicaraan terkait dunia. Bi annahu warada fil hadith anna dhalika yaqulu al hasanat. Karena bahwasanya datang di dalam hadis pembicaraan-pembicaraan terkait dunia tadi memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, tapi Allah alam halnya dhaif dalam masalah ini. Hadisnya tentu ini perkara yang sangat tepat sebenarnya. Tapi kalau kita berlandaskan di hadis ini, hadisnya dhaif. Tapi ini perkara yang tepat, bahwa yang namanya menunggu sholat, ya jangan larut dalam pembicaraan-pembicaraan dunia. Ya bisnis misalkan, atau apa gitu. Ya nantilah kalau sudah apa, selesai sholat. Baik. Waqad warada fil haditsil akhar, datang juga di dalam hadis yang lain, annal abda fi sholatin madama yantadhiru sholat. Bahwasanya seorang hamba itu seperti di dalam sholat selama dia menunggu sholat. Nah, kalau ini hadisnya sahih. Bahwa dia seperti di dalam sholat selama dia menunggu sholat. Artinya, hendaknya seorang itu menjaga adab. seorang itu ketika menunggu sholat itu seperti di dalam sholat, kan tidak layak seorang seperti sedang di dalam sholat kemudian berbicara pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia, yang kemudian terkait urusan dunia, tidak sepantasnya. Wal malaikatu tastaghfirulah, dan malaikat itu beristighfar bagi dia. Fala tufarriq ayyuhal muslim fi hadzal thawab, jangan engkau bergampang-gampang menyepelekan untuk pahala ini. Wa tudayyi'hu, kau sia-siakan pahala ini. Bil abas, dengan kesia-siaan. Wal ishtighal bil qil wal qal, sibuk dengan al-qil wal qal itu untuk apa? Ya, gosip-gosipan gitu. Berbicara ini, berbicara itu yang tidak ada faedah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, ini adalah tazkirah untuk kita semuanya. Kita jaga betul-betul adab ketika menunggu sholat, ketika berjalan menuju sholat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiikum.